Kemudian bahasa yang berikutnya, as-sabi'u yang ketujuh, at-tauhidu, tauhid itu adalah awwalu wajibin, kewajiban pertama. Tauhid itu kewajiban pertama, alal abdi, atas seorang hamba, ta'allumhu, untuk dia mempelajarinya. Jadi kewajiban pertama yang hamba itu harusnya mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu yang Maha Suci wa taala dan Maha Tinggi dalam surah Muhammad, surat nomor 47 ayat yang ke-19. Jadi surat nomor berapa? 47. Surat nomor 47 ayatnya nomor 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Jadi cara menerjemahkannya fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah, belajarlah ilmu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sembah yang berada disembah melainkan hanya Allah. Dan ini terjemahan yang benar ya. Sebagaimana saya sering sampaikan, jangan menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini terjemahan yang batil, yang salah. Dan salahnya kata para ulama bukan ringan, salahnya berat. Disebabkan salah terjemahan, orang jadi tidak faham tauhid. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, nah ini terjemahan ini rusak dari segala sisi. Dari sisi bahasa rusak, dari sisi istilah agama kita rusak. Kalau diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan atau sembahan yang berat disembah melainkan hanya Allah, barulah benar. Dan kita faham ya. Sekarang kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, apa maksudnya kira-kira? Semuanya Tuhan. Ya, kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, semua Tuhan yang dianggap Tuhan dan disembah itu Allah berarti. Ini justru akidah Wahdatul Wujud terjemahan ini. Ini yang mengatakan Syekh Nu'man Ibnu Abdul Karim Al-Watan dari Yaman. Kapan hari datang ke Indonesia beliau. Beliau datang ke Makassar, pesantrennya guru kami Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulkarnain, pesantren As-Sunnah di Makassar. Itu penulis kitab yang terkenal, gurunya Syekh, beliau adalah muridnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ahli hadis dari negeri Yaman. Syekh Nu'man Ibnu Abdul Karim Al-Watan. Beliau mengatakan orang yang menerjemahkan atau orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti yang demikian ini batil. Kenapa? Karena ini mengisyaratkan akidah Wahdatul Wujud. Berarti orang yang menyembah selain Allah itu ya, itu sebenarnya hakikatnya menyembah Allah, walaupun dia menyembah patung, walaupun dia menyembah sapi, hakikatnya menyembah Allah. Karena semuanya itu adalah wujud dari Allah. Karena ada akidah namanya Wahdatul Wujud. La wujuda illallah, tidak ada wujud kecuali Allah. Jadi semua wujud ini apa? Adalah kalau dalam bahasa kasar yang penampakan Allah. Sehingga ketika menyembah ini sama dengan menyembah Allah. Loh, ini ada seorang profesor, doktor di Pare berkhutbah, katanya kalau orang itu nyembah sapi enggak boleh disalahkan, dia nyembah Allah. Karena sapi ada penampakan dari Allah. Itu khutbah. Saya heran kok bisa dipakai di masjid ini. Saya pas kebetulan sholat di situ, ya kaget. Ya Allah, rusak sekali akidahnya. Ini kesyirikan besar, rusak akidahnya, rusak. Orang kafir Quraisy saja tidak meyakini hal yang demikian ini. Mereka orang kafir Quraisy itu rububiyahnya enggak rusak. Ya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Seandainya kamu ya wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Orang kafir Quraisy. Tapi giliran mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Mereka menolak, tidak mau mereka. Karena mereka paham ini artinya saya tidak boleh menyembah patung dan yang lainnya, harus saya menyembah Allah saja. Oleh karena itu mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah dia Muhammad mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya ilahan, sesembahan wahidah yang satu saja? Kok jadi satu? Dan yang lain mau diapakan, kan begitu? Inna hadza syai'un ujab. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Kami tidak pernah melakukan hal yang demikian ini. Sama dengan kondisi sekarang ini ya. Mosok KBKB gak oleh, tahlil gak oleh, mulutan gak oleh, cangkeman gak oleh. Mulutan cangkeman, mulutan cangkeman. Makan-makan ya. Mosok gak oleh, gak oleh, ini gak oleh. Coba lu, wih aliran wih. Saya ngaji ini kan bebas. Wih lah. Ngaji tau. Saya tinggi. Wis mlebu pune yang bebas kayak iso metu ya. Ya biar lu metu marwan kopi ini metu. Kalau ngaji nang gede. Padahal kita enggak pernah mengunci jamaah kita. Pernah teko gak popo, teko sangar repu, teko disi ya popo, telan ya rapopo. Coba sampean ikut haroki, gerakan-gerakan haroki. Oh gak datang di telepon, kemana mas gak datang? Nanti bayangkan tak cabut. Bener. Murtad. Iya, masuk Allah. Apalagi gak nyumbang, nanti 10% mau kembali. Klasor. Oh gitu, masuk Allah. Ya betul. Jadi la ilaha illallah itu artinya kalau dalam bahasa Arab la ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Saya enggak apa mengulangi lagi. Saya lihat banyak beberapa bapak yang mungkin dulu tidak hadir waktu saya menjelaskan. Jadi la ini kalau dalam bahasa Arab kita oncei i'rabnya, kata per kata begitu, ya. Kita lihat kedudukan dalam kata, dalam kalimatnya, setiap kata kita lihat kedudukannya dalam kalimat. La ini kata para ulama la nafiyatun lil jinsi. La yang meniadakan jenis. Artinya tidak ada atau tiada. Nanti artinya. Dia ini tadkhulu masuk ala jumlatil ismiyah, kepada jumlah ismiyah. Jadi maksudnya kepada kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalimat itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini sudah belajar bahasa Arab enggak bingung. Yang belum, nah ini. Saya dipelototin semua ini karena belum paham. Ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Saya beri contoh jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah misalnya al baitu nadhifun, rumah itu bersih. Ini jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah, akala Ahmadu at-ta'ama, Moha Ahmad makan makanan. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Karena akala ini fi'il, kata kerja. Ketika kalimat itu diawali kata kerja, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Ketika kalimat itu diawali dengan kata benda, karena al-bayt itu ini kata benda. Tandanya adalah adanya alif lam. Im nanti tanda isim ya. Jadi alamatul ismi, tanda al. Tanda isim adalah al. Maka ketika ada la ini masuk pada jumlah ismiyah, kemudian la ini wa ta'malu, dia beramal. La ini hanya masuk pada jumlah ismiyah sebab ada la yang masuk pada ada la yang masuk kepada fi'il. Seperti misalnya la tajlis, jangan kamu duduk ya. La tatakallam fil masjid, jangan berbicara di masjid misalnya ya. La tanam misalnya athna ad-darsi, jangan tidur di tengah-tengah pelajaran misalnya ini ya. Ini adalah la yang masuk kepada fi'il. Kalau ini tadi masuk kepada jumlah ismiyah, kepada isim. Nah, dia ini tansibu menasabkan ismahu, isimnya. Wa tarfa'u khabarahu, menasabkan isimnya dan dia merofakkan khabarnya. Makanya kalau ada la enggak boleh la ilahun, enggak boleh. Harus la ilaha, harus mansub, harus fa'liyah. Tidak ada. Ilah artinya ilah itu sesembahan. Dia dari kata-kata alaha ya'lahu yang artinya abada ya'budu. Sehingga ilah ini sebenarnya maknanya adalah ma'lu, sesuatu yang disembah. Sama dengan ma'bud, sesuatu yang disembah. Kenapa dia kok menjadi ilah? Seperti maktub menjadi kitab. Ini apa ini namanya? Kitab. Kitab itu maktub, sesuatu yang sudah ditulis. Sesuatu yang sudah ditulis. Kemudian ya, mana kata-kata yang berhak disembah? Kata para ulama, ada kata yang sengaja dibuang. Dan ini dalam istilah bahasa Arab tepat. Karena apa? Mesti ada makhduf. Kata, apa namanya, kalimat dalam bahasa Arab itu kalau tidak dibutuhkan dan sudah diketahui maknanya, itu lebih baik dibuang. Itu akan menjadi indahnya bahasa. Karena usul bahasa itu, gaya bahasa itu demikian. Bahasa apapun, kalau kita banyak menggunakan kata ini dalam satu kata, membosankan. Tapi kalau dibuang, dia akan menjadi bagus. Nyata? Akan menjadi apa? Indah. Misalnya pada jamaah ya, kalau kita misalnya berbicara, misalnya saya mengatakan misalnya, saya pergi ke pasar, kemudian saya beli sayur mayur. Ya, kemudian saya membeli sayur mayur ya. Kemudian saya pulang ke rumah. Kemudian sayanya terlalu banyak. Nah ini tidak indah. Tapi kalau sayanya dikurangi ya. Saya tadi ke pasar, kemudian beli sayur, kemudian pulang. Nah, ini tidak memborosan kata. Demikian juga dalam la ilaha illallah. Ada yang sengaja dibuang, yaitu kalimat hakun atau bihakin. Kalau diterjemahkan yang berhak. Oleh karena itu artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa kecuali atau melainkan Allahu Allah. Ketika Allah ini beralif lam ya, Allahu Allah, ini artinya melainkan hanya, harus ada kata-kata hanya, melainkan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau begitu kita sebagai orang Islam mengakui tidak ada sesembahan selain Allah. Kita akui ada, tapi mereka kita tidak sesembahan selain Allah, tidak kita akui sebagai sesembahan yang benar ya. Kita justru meyakini itulah sesembahan yang tidak berhak disembah. Ini. Oleh karena itu orang Arab ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung mereka berontak. Karena mereka tahu artinya. Orang lain Arab disampaikan kalimat ini, mereka menolak karena tidak paham artinya. Kalau orang Arab menolak karena tahu artinya. Ini bedanya. Ini bedanya ya. Ini mereka itu tahu artinya. Oleh karena itu tadi ayat yang saya baca, aja'al alihata ilaha wahida. Mereka tahu langsung apakah Nabi Muhammad itu atau Muhammad akan menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan. Inna hadza lasyai'un ujab. Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Maka mereka enggak mau. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, "Qulu ya qaumi wa hiya qaumku qulu la ilaha illallah." Ucapkan kepada kalian kalimat la ilaha illallah. Tuflihu, kalau kalian mau mengucapkannya tuflihu. Kalian akan beruntung, selamat, bahagia, dan kalian akan sukses. Tapi mereka tidak mau, karena mereka masih berat dengan meninggalkan sembahan yang lama. Iya, ada di antara kita juga begitu. Sudah semangat mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tapi masih berat meninggalkan sebagian bid'ah-bid'ahnya. Ya. Masih berat meninggalkan, sama dengan kondisi seperti itu. Harus yang ditinggalkan. Kalau kita sudah berpegang kepada Quran dan Sunnah, tinggalkan segala bid'ah-bid'ah yang ada. Allah berfirman, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan wahai Nabi Muhammad li dzambik, untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya disuruh untuk memohonkan ampun untuk dosa beliau, tapi juga untuk orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita ketika kita berdoa bukan hanya mendoakan diri kita pribadi, tapi saudara-saudara kita, saudari-saudari kita juga kita doakan agar mereka juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu ya'lamu. Dan Allah Maha mengetahui mutaqallabakum. Apa saja aktivitas kalian. Ini kalau yang arti yang paling pas bagus. Allah itu Maha tahu apa yang kalian perbuat, aktivitas-aktivitas kalian dilihat oleh Allah. Dalam tafsirannya, para ulama, sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Muyassar, nanti kita baca tafsir yang di bawah juga ya. Qala nukhbatun minal ulama, tidak ada di buku ini tambahan yang saya tambahkan ya. Makna wallahu ya'lamu mutaqallabakum, wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui tasarrufakum, tindakan-tindakan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, aktivitas kalian, dilihat oleh Allah atau tidak? Dilihat, Allah tahu. Fiyakobatikum nahara, dalam kondisi kalian tersadar tidak tidur, nahara di waktu siang hari. Ketika kita dalam keadaan sadar ya, terjaga tidak tidur di siang hari, Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha mengetahuinya. Wa mathwaakum, dan juga Allah mengetahui ya, ketika kalian beristirahat dalam tidur kalian pada malam hari. Maknanya adalah wa mustaqarrakum fi naumikum laila, dan diamnya kalian, beristirahatnya kalian di dalam tidur kalian di waktu malam hari. Itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, aktivitas kita harian di siang hari, apa yang kita lakukan ketika kita beristirahat, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Muhammad ayat 19. Kita dengarkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullah taala, dan Syekh bin Baz ini nama lengkapnya Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah taala. Beliau adalah ulama besar dari kerajaan Saudi Arabia Dan beliau adalah mufti sebelum mufti yang sekarang ini. Jadi mufti Saudi Arabia sabiqan, yang dahulu. Beliau berkata tentang ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Makna ayat ini apa? Ketika Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah. Kita disuruh belajar la ilaha illallah. Ya. Ini makna ayat ini apa? Wastaghfir, kemudian setelah kamu belajar la ilaha illallah, beristighfarlah atas dosa. Syekh berkata, ya'muru nabiyahu. Allah menyuruh atau memerintahkan kepada nabinya, siapa beliau? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ayat ini diturunkan kepada siapa? Rasulullah. Berarti perintah pertama ditujukan kepada Rasulullah. Ini kalau dalam bahasa agama khitab. Arah pembicaraannya awalnya ditujukan kepada siapa? Rasulullah. Sebelum ditujukan kepada para sahabat, kepada umatnya, Rasulullah lebih dahulu. An ya'lama, agar Rasulullah SAW ya, mengetahui, mempelajari maksudnya, annahu la ma'buda, sesungguhnya tidak ada sesembahan hakun yang berhak untuk disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Yakni artinya, i'lam, ketahuilah ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau maksud ketahui ini kata ulama, pelajari. Kita disuruh mengetahui maksudnya apa? Kalau misalnya ketahuilah, oh apa yang ketahui? Tidak, pelajari agar kita menjadi tahu gitu. Ketahuilah, pelajari. Kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, wa'allimin nasa. Kalau kamu sudah tahu, ajarkan kepada manusia. Makanya orang yang sudah tahu tidak boleh menyembunyikan ilmu dalam agama. Haram hukumnya apa? Menyembunyikan ilmu. Sekarang banyak orang menyembunyikan tahu ilmu. Menyembunyikan tahu. Iya benar. Tahu dia ayat-ayat tauhid itu. Di pesantren dulu belajar. Begitu sudah berhadapan dengan masyarakat, selangkopo nyadran. Sing penting dakwahku tetap lancar. Sebab lah aku gak diundang mana, amplopku kurang. Duh banyak loh. Dai, saya gak mau nyebut ya. Dai itu takut kalau dia gak diamplopi lagi atau gak diundang lagi. Kenapa takut? Rezeki Allah itu luas. Lain-lain orang sejalur ngaji, ngarit. Ini wedus, dodolan. Dai gak boleh. Begini kepada masyarakat gak boleh. Dia harus memiliki izzah, kemuliaan diri. Harus. Harus demikian. Dagang, Rasulullah dulu sudah dagang. Iya, para ulama dagang dan seterusnya. Sampai detik ini para jamaah, saya punya guru-guru itu penggembala kambing. Tapi sudah diserahkan oleh orang ya. Kambingnya ribuan, ratusan di Saudi Arabia. Setiap Jumat itu beliau kalau untuk makan santrinya yang waktu. Jadi kita kan belajar namanya kalau di Saudi itu muazzamah, berguru langsung dengan syekh. Itu makannya kambing, Pak. Jadi satu nampan besar gitu, kita makan berdelapan itu kambing separuh. Itu kalau kambingnya gak banyak, gak bisa memberi makan kambing separuh. Kalau kita kan kambing satu ekor untuk 150 orang, 200 orang. Ini kambing separuh. Jadi mana kita tahu? Kepalanya ada di situ, kakinya dua ada di situ. Separuhnya lagi, buntutnya ekornya ada di situ, kaki dua ada di situ. Setelah itu ya kalau nggak habis disuruh bungkus sama saya bawa pulang. Subhanallah. Jadi guru-guru kita demikian. Padahal mereka dosen-dosen di perguruan tinggi negeri, ya profesor sebagai guru kita profesor, masya Allah. Ya. Dan aneh ya, kalau beliau-beliau sakit saya kadang nggak menjenguk. Tapi kalau saya sakit dijenguk. Bener. Oh luar biasa. Malu kita bener. Saya sakit dijenguk didoakan, masya Allah bener. Saya nggak punya duit dikasih duit. Ya, saya nggak punya tempat tidur, dibelikan tempat tidur, dikasih lemari, diantarkan ke rumah, masya Allah. Itu guru-guru kita jauh. Kalau dengan kita jauh. Ulama-ulama yang demikian, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya kita mencontoh dikit-dikit lah, sedikit-sedikit kita berusaha untuk mencontoh itu, teman-teman. Baik. Jadi di sini Syekh mengatakan, i'lam ya Muhammadu, ketahuilah atau ilmuilah wahai Muhammad, belajarlah wahai Muhammad. Setelah kamu belajar, wa'alimin nasa, ajarkan kepada manusia. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ayat-ayat ini ada dalam Al-Quran apa enggak? Ini saya tulis nomor suratnya, nomor ayatnya, bisa dicek. Saya ini memasuk ayat atau tidak penulisnya ini. Kira penulisnya Muhammad Yusron. Nanti jangan-jangan kita kopi ini palsu. Ini adalah ayatnya Wahabi. Lu aja gitu. Ya bener, ada yang menuduh begitu. Jadi katanya ayat ini ayatnya Wahabi. Apa enggak pernah disampaikan ya? Sampai menuduh itu ayat Wahabi. Orang jahil. Iya. Karena tidak pernah baca. Ini sama dengan kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mereka itu ketika mereka tidak pernah membaca kitab Taurat dan Injilnya sampai khatam. Karena saya pernah tanya sendiri, itu enggak boleh baca sendiri. Harus dibacakan. Padahal yang dibacakan adalah ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau dibaca semua nampak sudah. Dan enggak boleh memang. Saya tanya sendiri dengan pengikutnya yang sangat apa namanya pengikut setianya begitu ya. Fanatiknya. Fanatik. Itu saya tanya, enggak boleh katanya Pak Ustaz. Baca sendiri kami enggak boleh. Padahal itu sudah kayak kita santri senior, enggak boleh baca sendiri. Harus apa yang ditunjuk oleh pendeta kami. Kalau dalam Islam silakan baca ayat sendiri, cek sendiri apa yang disampaikan. Makanya umat Islam ini diajari memiliki sikap kritis. Enggak boleh hanya terima. Jadi jangan sampai akal, otak kita, hati kita ini menjadi tempat sampah. Setiap ada dai ngomong gini terima, jangan, dicek dulu ada hadisnya enggak ya. Jangan-jangan disampaikan ini adalah liberal, ini disampaikan adalah bid'ah, ini disampaikan syirik, begitu. Makanya ngaji dengan kitab ini lebih terjaga, karena kita fokus kepada ada yang di kitab. Nanti kalau orang gak terima, tinggal ngecek aja. Ini betul gak tafsirannya Syekh bin Baz ini, tafsirannya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir, semuanya ada di sini ya. Tinggal dicek, tinggal punya bukunya apa enggak? Kalau ngecek gak punya bukunya, ya cari di Google lah, mungkin di Google aja ya, mungkin ya. Di download ya, baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat yang ke-62. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, sungguhnya Allah wal haqq, dialah al-haq, zat yang maha benar Allah itu. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sungguhnya apa saja yang mereka seru, mereka doai min dunihi selain Allah, huwal batil, itulah sesembahan yang batil. Benar enggak? Yang dimintai selain Allah itu batil. Dalam ayat yang lain, in tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, seandainya ini berarti tidak bisa. Seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabahi doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Jadi sesembahan selain Allah yang makhluk ya, yang manusia, yang para nabi disembah, yang orang-orang soleh, wali-wali disembah, itu nanti akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya. Wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidak ada yang mampu memberitahu kamu sebagaimana Allah yang maha khabir, maha teliti. Allah maha tahu dan maha teliti. Oleh karena itu para jemaah, di sini jelas ayat ini. Dan surat Al-Hajj ayat 62 ini, surat nomor 22 ini adalah tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, bahwa yang berhak disembah, yang maha benar disembah adalah Allah, karena Allah itu al-haq, yang maha benar. Adapun selain Allah, al-batil. Batil semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Al-makna, kata beliau, maknanya illam dzalika yaqinan. Ketahuilah atau ilmuilah itu yakinan, dengan yakin. Kamu ilmui dengan yakin ya. Wa'allimin nas, setelah itu ajarkan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad. Ini tafsirannya ya. Ilmuilah itu dengan yakin, kamu harus yakin itu. Kemudian setelah itu kalau sudah kamu yakin, ajarkan kepada manusia. Mithla ma qala jalla wa ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah jalla yang maha agung wa ala dan maha tinggi, wa wajadaka dhallan fahada. Dalam surah Al-Duha, surah nomor 93 ayat yang ke-7, Allah mengatakan wa wajadaka, dan Allah mendapati dirimu, siapa ini? Mu di sini Nabi Muhammad, dolan, engkau sebagai seorang yang sesat, tidak mendapatkan hidayah, fahada, kemudian dia memberimu hidayah. Dulunya Rasulullah kan tidak dapat hidayah, baru kemudian datang Jibril di Gua Hira, beliau diberi hidayah. Makanya beliau itu beberapa hari lamanya itu tahannus di Gua Hira, dalam rangka apa? Menghindari segala kerusakan yang ada di bumi, kesyirikan diperbuat oleh kaumnya, kemaksiatan, mabuk-mabukan, zina, judi, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan ya, itu semuanya. Kemudian berperang sesama mereka, ditinggal oleh Nabi. Beliau mengasingkan diri di Gua Hira sampai datangnya zaman Malaikat Jibril untuk mendatangkan wahyu kepada beliau. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz berkata, karena ala amril jahiliyati, dulu Nabi, karena dulunya beliau Nabi Muhammad, ala amril jahiliyati, di atas perkaranya orang jahiliyah. Fahadahu, maka Allah memberikan hidayah kepada Nabi. Fahadahu Allahu, Allah memberikan hidayah kepada Nabi. wa 'allamahu, dan Allah mengajari Nabi, wa auha ilaihi, dan Allah mewahyukan kepada beliau, hatta sara qaidal mu'minina, hingga jadilah Nabi sara, jadilah qaida, penuntun al-mu'minina, orang-orang beriman, ilal jannah, menuju surga. Akhirnya Nabi menjadi penuntun yang menuntun orang-orang beriman menjadi menuju surga. Qaid itu pemimpin, panglima, penuntun itu maknanya qaid, qaid ya, yang menjadi penuntun yang menuju surga. Wa mundiru, dan menjadi wa mundiru kufari, menjadi pemberi peringatan bagi orang-orang kufar, min adzabillahi taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa sara, maka jadilah Nabi afdholan nasi, menjadi manusia yang paling afdhol, paling termulia, bihadzal wahyil azimi, dengan wahyu yang agung ini, wal ibadatil azimati, dan ibadah yang agung ini. Jadilah Nabi orang yang mulia. Oleh karena itu kalau kita ingin mulia, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidkan Allah, ibadahnya kepadanya, minta pertolongannya kepadanya, dan dakwahkan para jamaah, dakwahkan. Saya yakin di zaman ini tidak ada yang bapak-bapak atau yang hadir di sini, ibu-ibu, yang tidak punya grup WA di keluarga, pasti ada. Jangan kasar dengan keluarga kita, lembut, sampaikan dakwah aja. Kalau nanti kita dikasari, doakan barakallahu fi jazakumullah khairan. Syekh Rabi, Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, seorang ulama dari Makkah, sekarang beliau tinggal di Madinah. Beliau ini pernah dakwah di Sudan. Kebetulan sholat di sebuah masjid, imamnya ini pimpinan torekot yang sangat menyimpang dari agama dan punya jamaah, satu masjid itu jamaahnya semuanya. Ya, saya meminta, bolehkah kami, orang Arab biasa begitu, di Yaman, di Sudan itu biasa begitu, bolehkah kami memberikan sepatah dua patah kalimat dalam agama, menyampaikan ceramah singkat, kalau kita di sini ya kultum lah, boleh silakan. Wahai saya, ceramah. Begitu ceramah yang sampaikan tauhid, langsung merah padam mukanya imam masjid itu sampingnya. Dia langsung membantah di masjid itu. Ini Wahabi. Seterusnya. Ya. Apa yang terjadi pada jemaah? Ya rahmat Allah taala. Yang diusir bukan saya. Yang diusir adalah imamnya tadi oleh masyarakat. Jadi masyarakat ternyata, karena saya menyampaikan dengan lembut, saya ketika begitu kan, barakallahu fi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, jazakumullahu khairan gitu. Kami hanya menyampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Jamaah seperti tersihir dan terbius dengan keagungan akhlaknya saya. Akhirnya yang diusir apa? Ini disuruh pergi. Kemudian saya didorong untuk jadi imam ketika sholat isya waktu itu. Dorong jadi imam. Akhirnya apa yang terjadi pada jamaah? Setelah itu orang-orang mengajak sih supaya mengumpulkan masyarakat di tanah lapak karena masih nggak cukup. Saya nanti memberikan ceramah di situ. Ceramah lagi saya di situ. Akhirnya orang-orang mau mengusir lagi ini. Jangan kau usir. Ya. Karena orang belum dapat hidayah. Ya. Masya Allah. Begitulah ulama-ulama kita para jamaah yang hamba Allah SWT. Ya. Mendakwahkan tauhid tanpa takut dicela, tanpa takut dikata-katain. Dan ini resiko dalam perjuangan dakwah. Sama sekali yang hamba Allah SWT. Ya. Aku gak dikik. Yang ke-8 berikutnya. Ya sampaikan ya, dibuat status yang baik, tentang tauhid, tulis. Kita nge-share ya. Terus mereka keluar sendiri gitu. Ya, kalau keluar sendiri bukan dosa kita kan ya. Kalau kita tidak mengeluarkannya. Karena kita sirik langsung enggak kuat ya. Dan saya nasihatkan sebenarnya, kalau itu keluarga, maksudnya di WA keluarga bukan WA umum ya. Jangan dikeluarkan, walaupun kata-katanya nyelekit, menyakitkan, jangan dikeluarkan. Kenapa? Biarkan mereka mendekat. Butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Ada seorang ustaz yang sekarang sudah ke arah sunnah, itu 9 tahun baru sadar setelah dakwah. 9 tahun, bayangkan. Butuh waktu. Kita baru mendakwahi keluarga kita berapa? Ustaz ini kan pintar, bisa mikir. Itu butuh waktu, apalagi orang awam lebih butuh waktu untuk mikir. Keluar sendiri, tidak masalah. Iya, insya Allah. Dimasukkan lagi aja. Sama-sama anggota. Izin kepada admin sulam supaya dimasukkan lagi. Iya, begitu. Insya Allah ada baiknya. Sampaikan. Setidaknya panjenengan kalau belum berani mendakwahkan, ya, itu secara aja jadwal pengajian. Itu ada hikmahnya. Share jawab pengajian.